نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Daripada masalah yang kedua, daripada masail jahiliyah, yakni tafarruq ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, tercerai-berainya ahlul jahiliyah dalam ibadah mereka dan dalam agama mereka. Seluruh daripada makhluk, baik jin maupun manusia, wajib untuk mereka berada dalam satu agama, yakni Islam, agama tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan bahwasanya tata cara ibadah itu tauqifiyah, hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, bukan kemudian diserahkan kepada manusia untuk mereka sendiri yang menentukan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab agar mereka berada di atas satu agama. Mereka berada di atas satu tata cara ibadah. Inilah agama. Adapun ahlul jahiliyah, mereka beribadah dengan tata cara mereka masing-masing, dan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal demikian. Qala syarih wa qala subhanahu wa ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah Ta'ala menyatakan, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai, berselisih. Jangan kalian menjadi yang demikian, keadaan orang-orang jahiliyah yang mereka tercerai-berai dalam agama mereka, berselisih dalam perkara-perkara agama mereka. Mimba'ati maja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang benar, yang nyata, setelah diutusnya rasul, setelah diturunkannya kitab-kitab. Jangan kalian kemudian tetap bersikukuh di atas perpecahan yang ada, pertikaian dan perselisihan kalian. Tetapi jadilah kalian umat yang satu, bersatu di atas kebenaran. Adapun orang-orang yang mereka berselisih, bercerai-berai di dalam beragama, ulaika lahum adzabun adzim. Allah menyatakan, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka-mereka itu, bagi mereka azab yang besar. Maka jangan kalian mengikuti jalannya mereka. Nahyun lana, hadza nahyun lana an nakuna mithla ahlil jahiliyah. Ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar jangan sampai kita menjadi seperti ahlul jahiliyah Alladzina tafarraqu fi dinihim wahtalafu, yang mereka bercerai-berai dalam agama mereka dan berselisih. Walam yakun hadza an jahlin minhum wa innama huwa an hawa. Dan hal tersebut bukan karena mereka tidak tahu. Mereka berada dalam penyimpangan. Mereka berada dalam perselisihan, mereka berada dalam perceraian, perpecahan-perpecahan. Mereka tahu. Wa innama huwa an hawa. Bukan tidak tahu, tetapi karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang mendorong mereka, menguasai mereka. Mereka tidak ingin kemudian hilang kedudukan mereka di tengah umatnya, di tengah orang-orang yang mentokohkannya. Allahul musta'an. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, artinya setelah datang kebenaran yang mereka ketahui. Tarakul bayyinat wa taba'ul hawa. Mereka justru meninggalkan kebenaran, bukti-bukti kebenaran tersebut, dan mengikuti hawa nafsu. Falladhi hamalahum ala hadha tafarruq wal hawa. Maka yang membawa mereka kepada perpecahan ini adalah hawa nafsu. Wal'iyadzu billah. Yang mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada pengelompokan, penggolong-golongan, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara yang sesuai dengan hawa nafsunya, sholat dengan bahasa Indonesia misalnya, diajarkan kepada anak didiknya, karena kita ini adalah Islam, kita Nusantara. Allahul musta'an. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillah azza wa jalla. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai alihah, tuhan-tuhan min dunillah ya azza wa jalla, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahad. Sedangkan jalla wa ala tidak lagi membiarkan, ya, tidak lagi memberikan satu pun hujjah kepada seorang pun. Arsalar rusul wa anzalal kutub. Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Penjelasan sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang. Sebagaimana kita menunggu, mereka pun juga menunggu. Menunggu apa? Menunggu datangnya hari yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Fantadhiru inna ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah, kami juga bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu. Maka sungguh kasihan orang-orang yang telah disesatkan oleh haula, manusia-manusia yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, mementingkan akan ketokohan diri-diri mereka, mengorbankan daripada umat, mengorbankan daripada kaum muslimin. Mereka bukan tidak tahu bahwa mereka berada di atas penyimpangan, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka di saat datang kepada kalian dariku petunjuk, lantas siapa saja yang mau mengikuti petunjukku tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidaklah ada atas mereka rasa takut, tidak pula mereka akan bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah para penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. para ulama yang mereka mengajak umat kepada kemaslahatan agama mereka, mengajak umat kepada kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat mereka, sangat tampak jelas perbedaannya. Mereka orang-orang yang tanpa tendensi kepentingan apapun dalam mendakwahkan ilmu dan agama ini kepada umat manusia. Mereka hanya mengharapkan manusia mendapatkan hidayah. Mereka lah para hujjatullah alal ard, hujjah Allah di atas muka bumi ini. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa melihat mereka, orang-orang yang bisa berjumpa mereka, orang-orang yang bisa mengambil petunjuk dan arahan mereka, para ulama rabbani. Dalam setiap ucapan hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang punya ambisi, pasti dalam setiap ucapannya terkandung padanya tendensi-tendensi. Orang yang ingin ditokohkan, orang yang ingin dimuliakan, orang yang ingin dinomor satukan. Manusia-manusia seperti ini layak man alaih. Kita tidak bisa percaya kepadanya, dan kita tidak bisa mempercayakan umat kepada mereka-mereka ini. Bahaya. Hanya karena memang keterbatasan kemampuan kita, dan kita memang juga bukan orang-orang yang dikenal di kalangan umat, sehingga ya kita hanya semampunya menyampaikan kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan padanya bahaya daripada haula mereka-mereka ini. Fallah jalla wa ala ma tarakan nas mundu an ahbata Adam ilal ard. Allah jalla wa ala tidaklah membiarkan manusia semenjak Allah menurunkan Adam di atas muka bumi ini. Lam yatruk annas bila din wala nabi. Tidaklah Allah menurunkan manusia, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia sebagaimana Allah biarkan binatang dari sisi tidak diberikan aturan-aturan dalam kehidupan mereka, dengan tanpa din, dengan tanpa agama, dengan tanpa adanya nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusul mutatabi'ah. Bahkan terus-menerus tak henti-hentinya Allah jalla wa ala mengutus para rasul dengan berturut-turut. Wa yusri' linnas ad-din wa yubayyinuhu lahum, dan mensyariatkan untuk manusia agama serta menjelaskan bagi mereka agama tersebut. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah tutup para rasul tersebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la tunsakh millatu hatta taqumas sa'ah, yang tidak akan pernah dihapuskan aturan-aturan agamanya, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tegaknya hari kiamat. Wa madadu hal kitab wa sunnah, dan yang bersumber dari Alkitab wa sunnah. Wa ma fihi waqtun minal awqat illa wa hunaka dinun lillah jalla wa ala ja'at bihir rusul. Maka tidaklah ada padanya satu waktu daripada waktu-waktu, melainkan di sana telah ada agama Allah jalla wa ala yang dibawa oleh para rasul. Allah menyatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada satu umat pun melainkan telah ada padanya satu pemberi peringatan. Setiap umat yang hidup dari semenjak Adam alaihissalam sampai nanti kiamat sa'ah, pasti ada para pemberi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bedanya, kalau pada masa terdahulu ya, setiap kali meninggal nabi maka Allah utus nabi yang lain, meninggal lagi nabi maka diutus lagi nabi yang lain, bahkan di saat nabi tersebut dibunuh oleh kaumnya maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi yang lain. Mengangkat nabi-nabi yang lainnya. Ya. Kanat bani Israil tasusuhumul anbiya. Kullama mata nabiyyun ba'athallahu nabiyyan akhar. Dahulu bani Israil terus-menerus berturut-turut para nabi. Setiap kali meninggal satu nabi maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nabi yang lainnya. Adapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasul. Ini bedanya. Sehingga para ulama di umat ini, mereka berkedudukan pada kedudukannya, jalannya para nabi. Kedudukan mereka di tengah umat ini sama seperti kedudukan para nabi di umat-umat sebelumnya. Hanya saja kalau para nabi itu maksum, para ulama akhir maksumin, bukan orang-orang yang maksum. Akan tetapi keberadaan mereka, para ulama rabbani, itu pasti keberadaan mereka. Ya. Tentu nikmat yang sangat besar di saat kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan mereka-mereka ini. Para ulama rabbani yang mengarahkan umat manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Haula ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak hanya menjadi pencerah di negerinya saja, tapi di seluruh pelosok dunia. Diambil fatwa-fatwa mereka di seluruh pelosok negeri yang ada di bumi ini. Semisal Syekh Saleh Fauzan yang saat ini penjelasan beliau dari kitab Masail Jahiliyah kita baca. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, Syekh Abdullah al-Bukhari, dan masaya-masaya yang lainnya dari masaya ahli sunnati wal jamaah yang menjadi rujukan umat sedunia. Allah Jalla wa'ala. Baik, sebelumnya, laisa li ahadin hujjah, tidak ada bagi seorang pun hujjah. Rusulan mubasyirin wa mundirin di Allah yakuna linnas alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan agar tidak lagi ada bagi manusia atas Allah hujjah setelah diutusnya para rasul. Tidak ada bagi seorang pun hujjah setelah diutusnya para rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadzir, agar kalian tidak lagi bisa berbicara, ya. Ma ja'ana min basyirin wala nadzir, belum pernah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, seorang yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Padahal telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira dan peringatan. Yakni pada umat ini sampai kiamat sa'ah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menyatakan ma yasma'u bi yahudiyun. Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Tumma ma tawalam yu'min bima jitu bir bima jitu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang diriku, ya, seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, melainkan pasti dia menjadi penduduk neraka. Pasti. Allah Jalla wa'ala aqamal hujjah alal khalq. Maka Allah Jalla wa'ala telah menegakkan hujjah atas makhluknya. Lakin ahlul jahiliyah khalafu ma ja'a bihir rusul. Akan tetapi ahlul jahiliyah, mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. La'an jahlin, bukan karena ketidaktahuan. Wa inna ma huwa an inadin wa tiba'in lil hawa, tetapi disebabkan karena pembangkangan dan karena pengikutan terhadap hawa nafsu. Abu Jahal dia tidak mau menerima dakwahnya Rasul, bukan karena dia tidak tahu kalau yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu hak. Dia tahu. Akan tetapi alasannya hanya karena perkara yang sepele, hawa nafsu. Abu Jahal adalah bangsawan Quraisy, tokoh besar pada masa Quraisy, ya, di tengah-tengah bangsa Quraisy. Dan Bani Hashim juga merupakan bangsawan Quraisy, manusia terpandang di kalangan bangsa Arab Quraisy. Dua bangsa, dua kelompok ini, ya, dua kabilah besar ini sama-sama, ya, memiliki kedudukan di tengah-tengah umat. Abu Jahal mengatakan bahwasannya setiap kali mereka berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka kami pun ikut, ya, bisa mengimbangi mereka dalam satu kebaikan tersebut. Mereka berbuat ini, kami juga bisa berbuat itu. Tetapi di saat kemudian salah seorang mereka mengatakan, di tengah-tengah kami ada Nabi, maka apa yang bisa kami perbuat? Kata Abu Jahal, tidak ada jalan bagi kami kecuali untuk mengingkari orang ini. Jadi hawa nafsu semata. Wallahul musta'an. Khususan al-Yahud. Lebih khusus lagi adalah Yahudi, Ahlul Kitab, ya, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Fahum ala ilmin bidzalik. Mereka tahu persis akan kebenarannya. Yahudi dan Nasrani. Walidzalik samahumullah ahlal kitab. Karenanya Allah menyebut mereka-mereka ini ahlul kitab. Jadi sebutan ahlul kitab bukan dalam konteks pujian, tetapi dalam konteks sindiran dan hardikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu orang-orang yang membaca Alkitab. Kalian itu orang-orang yang tahu Alkitab, diturunkan kepada kalian Alkitab, kalian mengenal siapa Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena memang demikian sangat rinci tersebut di dalam dua kitab, Taurat dan Injil. Begitu sangat rinci penjelasan dari nabi-nabi mereka, Musa dan Isa alaihi wassalam, tentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diutusnya seseorang yang bernama Ahmad, yakni Muhammad, dengan ciri-ciri yang amat sangat jelas, sifat-sifatnya, bentuk fisiknya, ya, semuanya, karakternya, akhlaknya, budi pekertinya, tanda-tandanya, dan bahkan kapannya diketahui. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Taib, walidzalika samahumullah ahlal kitab min babil aib alaihim. Karenanya Allah menyebut mereka sebagai ahlul kitab, sebagai bentuk celaan kepada mereka, aib atas mereka. Annahum ahlul kitab wa ahlu ilmin. Bahwasanya mereka ini ahlul kitab, orang yang diberi kitab dan diberi ilmu. Wa ma hadza yukhalifuna amrallah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattabi'una ahwa'ahum. Dan mereka justru lebih mementingkan hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Nahallah hadhil ummah antasluka hadzal maslak al-jahili. Allah larang umat ini dari menempuh jalan mereka, jalan jahiliyah. Wa amarahum an yatamassaku bid-din alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan mereka agar berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan kepada rasulnya. Walladhi sara alaihi sahabatur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditempuh oleh para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khulafa'uhur rasidun, dan para khulafa'ur rasidun. Hadza huwa ad-din alladhi yajib an tatamassak bihil ummatu ila an taqumas sa'ah. Inilah agama yang wajib untuk umat ini berpegang teguh dengannya sampai tegaknya hari kiamat. Wa idza talafu fi syai'an yaruddu ilal kitab wa sunnah. Dan jikalau terjadi selisih, terjadi perselisihan pada suatu perkara dalam agama, hendaknya mereka mengembalikannya kepada Alkitab wa Sunnah, mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyampaikan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian tanazuk, jika kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Yani kepada Allah, maksudnya kepada Kitabullah. Dan kepada Rasul, maksudnya adalah di saat beliau hidup, langsung menemui beliau. Dan kepada sunnah beliau di saat beliau telah meninggal dunia. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ikhtilaf min tabi'atil basar. Lakinnallah jalla wa'ala ahalana alal kitabi wa sunnah idha ikhtalafna. Wala nadri ayyuna al musib. Dan khilaf itu merupakan karakternya manusia. Namanya khilaf. Ini tidak bisa lepas daripada yang namanya manusia. Tabi'atul basar. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah mengihalahkan, mengarahkan kepada Alkitab wa Sunnah. Apabila kita berselisih dan kita tidak tahu mana yang berada dalam kebenaran. Narji'il Alkitab wa Sunnah. Kita kembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya Alkitab wa Sunnah padanya terdapat solusi, jalan keluar dalam segala perkara yang diperselisihkan. Ini juga menunjukkan akan sempurnanya agama. Tidaklah ada satu perselisihan dalam perkara agama ini melainkan telah ada solusinya, telah ada jawabannya di dalam Alkitab wa Sunnah. Faman syahida lahu Alkitab wa Sunnah bi annahu haqqun akhadna bihi. Maka siapa saja yang Alkitab ataupun As-Sunnah mempersaksikan bahwa dia benar, kita ambil dengannya. Wa ma syahida annahu ghairu haqqin taraknahu. Dan apa yang dipersaksikan oleh Alkitab wa Sunnah bahwasanya itu bukan kebenaran, kita pun tinggalkan. Lianna hadfana ittiba'ul haq. Karena tujuan kita memang mengikuti al-haq, bukan ittiba'ul hawa, ya. La al-intisaril ara, bukan dalam rangka untuk membela pendapat. Au ta'zimul aba, bukan pula dalam rangka mengagungkan bapak-bapak kita. Wal ajdad awis suyuh, dan bukan pula kakek-kakek kita ataupun masyayikh kita, bukan. Tujuan kita semua adalah mencapai al-haq. Di saat kita ketahui ada jawaban di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul SAW kebenaran tersebut, maka kita ambil dan kita tinggalkan berbagai macam pendapat-pendapat yang ada. Laisa hadza sya'nul muslimin. Bukan seperti itu keadaan muslimin. Ya, ini dia, ya, membela pendapatnya, tidak peduli apakah pendapatnya tersebut benar atau salah. Al-haq huwa dhalatul mu'min. Kebenaran itu merupakan barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu. Dimanapun dia mendapatinya, ya dia mengambilnya. Al-hadfu al-haq. Atau al-hadafu al-haq. Hadaf ini tujuan. Target. Targetnya adalah al-haq, kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah sebutkan dengan in syartiyah. Ini merupakan syarat. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir, maka tentunya ini yang dilakukannya. Kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah dalam setiap perkara. Dzalika khair. Yang demikian itu lebih baik min baqaikum 'alan niza', daripada kalian tetap mempertahankan perselisihan. Wa asanu ta'wila, dan lebih baik hasil akhirnya, yakni asanu akibah. Akan lebih baik akibatnya. Wa hadza min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lana, dan ini merupakan bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri-diri kita. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengembalikan dalam setiap perselisihan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut, Alkitab dan sunnah, padanya terdapat solusi dan padanya terdapat apa? Jalan keluar. Padanya terdapat jawaban yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena tidak mungkin dan mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kepada sesuatu padahal sesuatu tersebut tidak memberikan solusi. Tidak mungkin. Annahu abqa fina ma yakhullun niza' wa yadul 'alal haq. Bahwasanya hal tersebut akan bisa lebih kekal bagi kita, abqa fina, akan membawa kepada keadaan kita yang apa, yakhullun niza', akan melepaskan dari berbagai macam perselisihan, wa yadul 'alal haq, dan akan menunjukkan kepada kebenaran. Wahwa kitabuh, di mana Al-Qur'an itu merupakan kitabnya. Apa yang disebutkan di dalam ayat tadi, ini adalah kitabullah. Kitabullah menyarankan kita, memerintahkan kita agar mengembalikan setiap perkara kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka itu akan benar-benar menjadi solusi, ya, jalan keluar, dan akan mengurai daripada berbagai macam perselisihan, mengurai benang-benang kusut dalam perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Wali hadza qal, karenanya Allah Azza wa Jal menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Wa huwa Al-Qur'an jami'an laisa ba'dukum faqat, semuanya, bukan sebagian kalian saja. Bal jami'an ay jami'al khalq umuman wa hadhil ummah khususan, yakni seluruh makhluk semuanya dan umat ini pada khususnya. Karena makhluk-makhluk yang lain mereka memang tidak menganggap Al-Qur'an. Yahudi, Nasrani, mereka tidak menganggap Al-Qur'an, apalagi selain daripada Ahlul Kitab. Walaupun jami'an di sini, ya, tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an agar mereka semua selamat. Tetapi tidak setiap manusia mengharapkan keselamatan untuk dirinya. Atau tidak setiap mereka merasa yakin akan kebenaran isi Al-Qur'an, sehingga mereka tidak mau untuk menerima apa yang diperintahkan Al-Qur'an agar berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'da'an, di mana kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, hingga kalian pun dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar, padahal kalian sebelumnya berada di tebing jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian. Ya, ini keadaan daripada para sahabat sebelumnya. Mereka berada dalam perpecahan, perseteruan antara muhajirin ataupun antara kaum Ansar, satu dengan yang lain, Aus dan Khazraj, satu saudara. Mereka ini satu keturunan, kakek-kakek moyang mereka itu satu di situ. Tetapi karena satu perkara kemudian menyebabkan mereka ini menjadi bermusuh-musuhan. Dan berjalan permusuhan mereka sampai ratusan tahun. Terjadi peperangan demi peperangan yang menghabiskan tenaga, pikiran, biaya, dan tidak sedikit nyawa melayang. pada pertempuran-pertempuran, termasuk pertempuran yang paling besar, perang Bu'ats. Ya. Ratusan bahkan mungkin bisa ribuan nyawa melayang pada perang Bu'ats tersebut, sehingga sampai kemudian dibuat narasi-narasi berbagai macam, ya, syair-syair, bahkan ya, dibuat sedemikian rupa kalimat-kalimat untuk mengenang kejadian Yaum Bu'ats, hari Bu'ats atau perang Bu'ats. Banyak tokoh-tokoh di kedua belah pihak tumbang di situ. Mereka berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, yakni dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman dengannya dan mereka menjadi bersaudara. Safa khufratin minan nar dinul jahiliyah. Tepi jurang neraka itulah agama jahiliyah. Mereka berada dalam agama jahiliyah, berada dalam tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lantas Allah menyelamatkan kalian darinya. Anqadhakum bil Islam, Allah selamatkan kalian dengan Islam. Wa bihadzal Qur'an, dan dengan Al-Qur'an ini. Fashkuru ni'matallahi azza wajal, maka syukurilah nikmat Allah azza wajal. Wal i'tisam bihablillahi wal i'tisam bil kitab. Ini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya ini dengan cara berpegang teguh dengan tali Allah, ya ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena kitab huwa hablullah al-mamdud alladzi man tamassaka bihi naja. Karena kitab, Al-Kitab, Al-Qur'an itu merupakan tali Allah yang dibentangkan. Siapa saja yang berpegang dengannya, niscaya dia akan selamat. Wa man aflat minhu halaka. Dan orang yang lepas darinya, maka dia akan binasa. Pegang tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah yakni Al-Qur'an dalam hal ini. Pegang tali Allah Subhanahu wa taala, pegangi Al-Qur'an, yakni jalani. Pelajari dan kemudian amalkan Al-Quran. Hanya itu satu-satunya cara untuk manusia bisa selamat di dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Wa anaktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.